Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati ini. Semoga ini semua menjadikan hidup kita lebih berkah karena kita hidup bersama Al-Qur'an dan menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa pula membaca Al-Qur'an. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim 'ala sawaa'. Innallaha la yuhibbul khainin." Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah dalam perdamaian Hudaibiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat suatu perjanjian untuk tidak saling menyerang. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasul, bahwa suku Khuza'ah dalam perdamaian Hudaibiyah itu berjanji dengan suku Quraisy untuk tidak saling menyerang, tetapi beberapa orang dari suku Quraisy menyerang daerah suku Khuza'ah. Dan dengan demikian suku Quraisy telah melanggar perjanjian dan perdamaian itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW diutuslah Amr bin Salim Al-Khuza'i menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk memberitahukan penyerangan tersebut sekaligus meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam ayat ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam orang-orang yang berlaku khianat, berlaku tidak jujur atau menyalahi janjinya. Bahkan di dalam kondisi peperangan sekalipun, maka memegang janji itu artinya perjanjian-perjanjian itu haruslah dipegang teguh. Sebab apabila dia dengan sengaja membuat janji dan kemudian janji itu dia ingkari dengan sengaja, maka ini adalah sifat daripada orang-orang Yahudi pada masa lampau, di mana mereka berjanji, berjanji, berjanji, dan kemudian mereka sendirilah yang mengangkangi janji-janji yang telah mereka buat itu. Atau ini juga adalah sifat daripada orang-orang munafik. Sebagaimana kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang, bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang lari dari medan perang dan adalah orang-orang yang suka mengikari perjanjian itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak mencintai, tidak menyayangi orang-orang yang berlaku khianat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada janjinya. Bukan hanya janji yang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi janjinya juga kepada manusia, janji dalam segala hal dalam kehidupan ini, maka dialah haruslah orang-orang yang senantiasa menepati janji itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah bersama dengan Ustaz Zainal yang insya Allah akan memperbanyak dan memperkaya kajian kita pada kesempatan ini. Fadhal Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ayat 58 dari surah Al-Anfal ini mencerminkan kepada kita bahwa Allah Tuhan kita, Tuhannya umat Islam, Tuhan sekalian alam membenci orang-orang yang berkhianat. ketika Allah membenci, berarti kita akan susah hidup di bumi kalau kita berkhianat. Kita juga susah hidup di langit kalau kita berkhianat. Kita juga mungkin akan susah hidup walaupun mungkin di luar bumi dan langit kalau kita berkhianat, karena tidak ada tempat di bumi dan di langit atau di antara keduanya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Yang kedua, bahwa pengkhianatan itu selain dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri sebagai individu umat manusia tidak ingin dikhianati oleh orang lain. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sebagaimana kita tidak ingin dikhianati oleh orang lain, orang lain pun tidak ingin dikhianati oleh kita. Jadi sungguh sangat fair permainan, aturan main. Kalaulah kita tidak ingin disakiti, maka kita dilarang untuk menyakiti. Kalau kita ingin hidup bahagia karena orang lain, maka orang lain pun ingin bahagia dengan keberadaan kita di sekitarnya. Jadi di sini peraturan khianat itu bukan saja peraturan hitam putih, salah benar, tetapi sebenarnya itu adalah suatu kebutuhan dalam hidup umat manusia. Manusia apabila ingin hidup damai, tenang, aman, maka dia tidak ingin dikhianati oleh orang lain, dan orang lain pun tidak ingin dikhianati oleh dirinya. Untuk itu bukan sekedar agama ini berat sekali, sedikit-sedikit dilarang. Dilarang untuk berkhianat. Allah tidak suka untuk berkhianat, melihat orang-orang yang berkhianat. Sebenarnya bukan dilarang dan melarang, sebenarnya kebutuhan hidup menyebabkan kita untuk tidak saling berkhianat karena kita pun tidak ingin dikhianati. Iya, memang menarik sekali kalau kita berbicara tentang pengkhianatan atau tentang sifat daripada orang-orang munafik yang suka berkhianat ini. Dan ini nampaknya Ustaz makin lama, makin kita ke belakang melihat kehidupan manusia ini, semakin terjadi pengkhianatan-pengkhianatan itu begitu. Bagaimana terkadang saya melihat bahwa trik-trik politik pun yang sebenarnya itu adalah suatu pengkhianatan begitu, itu selalu disebut bahwa itu adalah suatu kebutuhan begitu. Jadi kalau Ustaz tadi mengatakan bahwa kejujuran, menepati janji dan menjauhkan diri dari khianat itu adalah suatu kebutuhan, nampaknya saat sekarang ini kalau kita melihat apalagi dalam suasana menjelang pilpres seperti ini sering sekali terjadi pengkhianatan-pengkhianatan, ya, pembelotan-pembelotan dari dalam partai ataupun dari luar partai, yang kemudian ini disebut dengan trik politik. Bagaimana Ustaz menyikapi hal-hal yang seperti ini, Ustaz? Iya, ada dari buku Imam Ghazali tentang Asma'ullah al-Husna, Al-Asna fi syarhi Asma'ullahil Husna, beliau mengatakan bahwa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukanlah sesuatu yang adil bila seorang ilmuwan diberi senjata, seharusnya diberi dengan buku, kan begitu. Merupakan suatu keadilan apabila orang yang sakit itu harus diberi pil walaupun itu pahit. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah suatu keadilan. Jadi kita akan menemukan fenomena yang menurut orang itu khianat, tetapi ditinjau oleh orang lain itu adalah jujur. Menurut orang lain ini tidak adil, tapi menurut orang lain ini adalah adil. Tetapi ada barometer yang dia sendiri tahu sebenarnya. Istafti kolbak, kata orang Arab kan begitu. Sal domirok, tanyakan hatimu, tanyakan domirmu, apakah saya ini berkhianat atau strategi. Karena politik katanya banyak strateginya. Tetapi ada orang memang tahu ini adalah pengkhianatan. Dan ada juga yang tahu ini adalah strategi. Sebagaimana kita pernah menceritakan di dalam surah Al-Anfal ini, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk mundur ke belakang. az-zahfu al-firar yaum az-zahfi, lari dari medan pertempuran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh membolehkan dalam dua hal, illa mutaharrifan likitalin au mutahayyizan ila fi'ah, kecuali untuk bergabung kepada kelompok lain atau untuk strategi. Nah, jadi kita akan menjadi sangat sulit untuk menilai apakah ini para politikus ini berkhianat atau ini adalah strategi politik. Tetapi prinsipnya semua orang tidak suka untuk dikhianati. Iya, karena saya melihat begini, Ustaz, lebih jauh daripada pertanyaan itu tadi. Nampaknya kan kalau kita cerita tentang kondisi kita saat sekarang ini kan cerita perang, cerita yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal, ini kan memang cerita politik. Kalau kita lihat pun asbabun nuzul daripada ayat ini, bagaimana terjadinya peperangan Khandaq kemudian, itu disebabkan karena orang-orang Yahudi yang mengingkari perjanjian Piagam Madinah, kan begitu. Nah, yang menariknya saat sekarang ini kalau kita lihat, ini masyarakat semakin bingung, dibingungkan karena ulah-ulah segelintir orang sebenarnya. Karena apa? Karena mereka begitu gencar hadir dan tampil di media massa dan media elektronik dan sebagainya itu, namun tidak bukan hanya memikirkan kelompok dia saja, tetapi bahkan kalau kita lihat lebih jelas lagi, seakan-akan hanya memikirkan perut dia sendiri begitu, dan menelantarkan rakyat. Kalau kita lihat saat sekarang ini, betapa masing-masing sangat confidence, sangat yakin bahwa dia akan memenangkan pilpres misalnya, dia akan menguasai parlemen dan sebagainya. Namun berapa persen dari mereka yang kemudian benar-benar kita harapkan ke platformnya itu atau memang programnya itu pro rakyat begitu, yang memiliki perhatian kepada rakyat itu sendiri. Dan itu kan kalau saya melihat bahwa apapun platformnya, tapi kalau tidak mensejahterakan rakyat, kalau tidak ada nanti real di lapangan pada ketika dia berkuasa ataupun dia menjadi oposisi, itu kan sesuatu pengkhianatan itu sendiri begitu, yang jelas dan sering sekali itu terjadi pada masyarakat kita dan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang menjadi pertanyaan, Ustaz. Iya, jadi kita sering menyatakan di RRI ini, pemimpin itu banyak bagiannya, tapi ada di antara salah satu bagiannya, pemimpin itu dalam bentuk raja atau dalam bentuk demokrasi. Dalam bentuk raja artinya apa? Dia bersifat feodal. Karena dia bersifat feodal, maka pemimpin raja itu adalah dilayani. Sementara dalam segi dunia demokrasi, pemimpin itu melayani. Ini beda antara dilayani dengan melayani. Apa yang Ustadz Ardi sampaikan tadi, karena masih banyak orang Indonesia ini yang masih menemukan raja-raja kecil di Indonesia, atau mungkin ada juga raja-raja besar, dan sampai sekarang kerajaan pun masih ada di Indonesia ini yang masih bersifat feodal. Karena masih bersifat dan masih memiliki mindset, pola pikir, saya ini raja yang harus dilayani, maka dia tidak memikirkan rakyat. Seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi, dia tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan umat, dia memikirkan diri sendiri itu harus, karena dia adalah raja yang dilayani. Sebenarnya pemimpin dalam Islam adalah melayani. Iya, terima kasih Ustaz Zainal atas penegasannya. Memang Ustaz Zainal ini gaya bahasanya lembut, tetapi tajam dia bagi orang-orang yang bisa mendengar dan memahaminya. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada catatan penting paling tidak dari pernyataan Ustaz Zainal tadi. Yang pertama, bahwa kejujuran itu adalah kebutuhan, dan pengkhianatan itu berarti melanggar kebutuhan itu sendiri, artinya menafikan kebutuhan itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa hidup ini akan menjadi bahagia apabila kita senantiasa menjaga kejujuran di dalam diri kita. Dan yang ketiga, bahwa seorang pemimpin yang bersifat ingin dilayani terus-menerus, maka ini adalah pemimpin yang tidak dapat dipakai dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dapat bercermin dalam hari-hari kita ini dan menjadikan hari-hari kita ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.